Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani al-kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarhu Salasatil Usul karya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita masuk pada halaman yang ke-86. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Itu contohnya seperti al-Islam, iman, dan ihsan. Mulai beliau di sini menyebutkan contoh-contoh ibadah. Setelah beliau mengatakan bahwasannya ibadah itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala saja. Dialah Allah yang berhak untuk diibadahi dan tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah yang ibadah tersebut harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan juga kemarin sudah kita jelaskan tentang definisi ibadah. Bahwasannya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah minal aqwali wal af'al adh-dhahirati wal batinah. Nama yang mencakup semua perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Baik ucapan atau perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi. Ini adalah ibadah. Kemudian beliau mulai menyebutkan jenis-jenis ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha mislul Islam wal iman wal ihsan. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan contohnya adalah Islam, iman dan ihsan. Asyarah penjelasan, yaitu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. والشيخ رحمه الله تعالى أورد أمثلة للعبادة من باب التمثيل لا من باب الحصر. شيخ di sini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mendatangkan contoh dari contoh-contoh ibadah ini min babit tamtsil, hanya sekedar contoh, la min babil hasar, bukan pembatasan. Jadi boleh mengatakan jenis-jenis ibadah adalah Islam, iman dan ihsan. Nah, ini adalah contoh dari contoh-contoh ibadah, bukan pembatasan. Ibadah hanya sekedar ini. Li annaha aktsaru mimma dzakarahu. Karena ibadah-ibadah itu lebih banyak dari apa yang beliau sebutkan di sini. Ibadah bukan cuma Islam, iman dan ihsan. Wala yumkinu isti'abuha fi risalatin mukhtasaratin, bahkan tidak mungkin untuk menulis secara lengkap, secara sempurna tentang jenis-jenis ibadah, ya. Naam, dalam tulisan yang ringkas, atau dalam karya yang singkat, ya. enggak cukup. Lakin zakara amsilatan, akan tetapi Syekh di sini sekedar menyebutkan contoh dari contoh-contoh ibadah. Wali Syekhul Islami risalatun mustaqillatun ismuha al-ubudiyyatu tabhasu fil ibadah. Dan di sana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau memiliki suatu karya, suatu kitab tersendiri yang membahas tentang ibadah. Ismuha, nama kitab yang beliau tulis adalah Al-Ubudiyah. Tabhasu fil ibadah, kitab tersebut membahas tentang ibadah. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala punya kitab atau punya karya judulnya Al-Ubudiyah, yang kitab tersebut khusus membahas tentang ibadah. Jadi barang siapa yang pengen tahu lebih luas, lebih panjang lebar tentang ibadah, maka bisa membeli kitab Al-Ubudiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Alhamdulillah ya, alan yassarallahu lana syira'al kutub fil maktabat. Allah mudahkan bagi kita untuk membeli kitab-kitab berbahasa Arab ya. Allah mudahkan banyak perpustakaan-perpustakaan atau toko-toko kitab, tinggal duitnya. Nah, maka yang mampu, sangat bagus untuk memilih kitab ini, Al-Ubudiyah. Dan sangat bagus ketika kita punya himmah beli kitab-kitab asli, walaupun mungkin sekarang kita belum bisa baca. Mudah-mudahan anak cucu kita nanti yang membaca kitab-kitab yang kita beli. Secara tidak langsung kita sudah mewasiatkan ini kitab-kitab para ulama ini untuk anak-anak dan cucu-cucu. Sehingga enggak ada ruginya walaupun kita belum bisa baca. Enggak ada ruginya kalau kita beli kitab kitab-kitab para ulama alaihim rahmatullah, peninggalan mereka yang begitu berharga. Di antara tulisan yang sangat berharga tersebut adalah kitab Al-Ubudiyah yang membahas khusus tentang ibadah. Wa anwa'il ibadah, dan juga tentang jenis-jenis ibadah dibahas di situ. Wa bayanil inhirafatil lati hasalat minas sufiyyati wa ghairihim fil ibadah, dan di dalam kitab tersebut juga dibahas tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di kalangan sufiyah dan yang selain mereka dari kelompok-kelompok yang mereka keliru dalam bab ibadah. Dibahas tentang penyimpangan-penyimpangan atau kesesatan-kesesatan yang terjadi dari kalangan sufiyah dan yang selain mereka, yang mereka keliru dalam hal memaknakan ibadah atau dalam menyikapi al-ibadah. Wahia risalatun qimatun yahtaju talibul ilmi an yaqra'aha, dan kitab tersebut adalah kitab yang sangat berharga yang seorang talibul ilmi, penuntut ilmu itu butuh untuk membacanya, perlu membacanya. Apalagi kita mengetahui bahwasannya tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dalam rangka untuk ibadah. Maka pelajari tentang ibadah. Sehingga kitab Al-Ubudiyah ini kitab yang penting. Kemudian qauluhu rahimahullahu taala, ya sekarang sekedar mencatat labas kitab Al-Ubudiyah. Suatu saat nanti lewat toko kitab, mampir beli kitab Al-Ubudiyah. Nah, tidak terlalu mahal. Nah, satu jilid atau berapa, ya. Tapi masya Allah, ya, sangat berharga, ya, kitab tersebut. Kemudian qauluhu rahimahullahu taala, ucapan Syekh rahimahullahu taala, mithlul Islam wal iman wal ihsan, di antara contoh-contoh atau jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan adalah seperti Islam dan iman dan ihsan. Nanti akan dijelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Hadihil anwa'u thalathatu a'zamu anwa'il ibadat. Tiga perkara ini atau tiga jenis ibadah ini adalah ibadah yang paling agung. Tiga jenis ibadah ini adalah tiga jenis ibadah yang paling agung. Islam, iman, ihsan. Islam dengan lima rukunnya, ya. Ini ibadah semua ini, lima rukun Islam ini. Kemudian iman dengan enam rukunnya. Taib, semuanya ibadah. Demikian pola ihsan. Ini juga ibadah. Tiga jenis ibadah ini adalah tiga jenis ibadah yang paling agung. Yaitu al-Islam wal-iman wal-ihsan. Islam dan iman dan ihsan. Wasayati syarhuha fi kalami syaikh rahimahullahu taala fil asli tsani, dan akan datang penjelasan tentang Islam dan iman serta ihsan, akan datang penjelasannya yaitu pada ucapan penulis rahimahullahu taala pada pokok yang kedua nanti. Sekarang kita pokok yang keberapa? Masih dalam pokok yang pertama, al aslul awwal. Pokok yang pertama. Nanti pada pokok yang kedua dijelaskan tentang Islam, iman dan ihsan. Wa dzakaraha huna li'annaha min anwa'il ibadah. Adapun boleh menyebutkannya di sini, Islam, iman dan ihsan, karena ketiga-tiganya itu adalah termasuk dari jenis-jenis ibadah. Fal Islamu bi arkanihil khamsah. Maka Islam dengan lima rukunnya, asyhadatan, dua kalimat syahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang pertama, wa iqamus salati, mendirikan salat. Wa itauz zakati, menunaikan zakat. Wa shaumu ramadan, puasa di bulan Ramadan. Wa hajju baitillahil haram, dan melakukan haji ke Baitullah. Ya. Lima rukun Islam ini, hadhihi kulluha ibadat maliyah wa badaniyah. Ini semua adalah ibadah-ibadah yang sifatnya naam harta atau badan. Itu ibadah yang naam membutuhkan harta atau ibadah yang dikerjakan oleh badan. Lima rukun Islam ini ibadah maliyah dan badaniyah. Seperti haji itu ibadah apa? Maliyah badaniyah. Butuh harta dan badan, tawaf dan lain sebagainya itu dengan badan. Zakat itu ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan dengan harta. Wa kadzalikal imanu bi arkanihi sittah. Semua rukun-rukun Islam ini adalah ibadah. Kemudian demikian pula iman beserta enam rukunnya, ini juga semuanya adalah ibadah. Wa huwa min a'malil qulub, dan Keenam rukun iman ini termasuk daripada amalan-amalan hati. Nah, amalan-amalan hati, yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wal-imanu bil qadari khairihi wa syarrih, yaitu beriman kepada Allah, kemudian kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, serta beriman kepada takdir Allah, baik takdir yang baik atau takdir yang jelek. Ini semua adalah ibadah. Iman beserta keenam rukunnya ini adalah ibadah. Hadhihi ibadatun qalbiyah, dan ini adalah ibadah hati. Ibadah yang na'am dilakukan oleh hati, yaitu mengimani, mengimani Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir, nah, baik yang baik atau yang buruk. Wa kadzalikal ihsan, demikian pula al-ihsan, ini juga ibadah. Wa huwa ruknun wahid, dan ihsan itu hanya ada satu rukun. Kalau Islam tadi 5 rukunnya, kemudian iman 6 rukunnya, kemudian ihsan itu hanya satu rukunnya. Wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu apa rukunnya? Rukun ihsan. Rukunnya adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan apabila engkau tidak bisa seakan-akan melihat Allah, fa innahu yarak, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini satu rukun ihsan, yaitu kita beribadah kepada Allah seolah-olah, seakan-akan kita melihat Allah. Dan kalau kita tidak bisa melakukan ini, gak bisa seakan-akan melihat Allah, tidak bisa seakan-akan seolah-olah melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Nah, maka hendaknya kita khusyuk dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza a'la anwa'il ibadat. Ini semua adalah, atau ini yang ihsan ini adalah a'la anwa'il ibadah. Jenis-jenis ibadah yang paling tinggi, ihsan, ya. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa seolah-olah melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jenis ibadah ini, yaitu ihsan, adalah jenis ibadah yang paling tinggi. Li'annal ihsana huwa a'la anwa'il ibadah, karena al-ihsan adalah jenis ibadah yang paling tinggi. Wa hadhihi tusamma maratibuddin, dan ini Islam, iman, dan ihsan, ini dinamakan maratibuddin, tingkatan-tingkatan dinul Islam, tingkatan-tingkatan agama Islam. Ya, kalau ditanya ada berapa tingkatan dinul Islam, ada 3. Ya, ada 3. Apa saja? Al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Ini tingkatan-tingkatan dinul Islam, tingkatan-tingkatan agama Islam. Li'anna majmu'aha huwa ad-din, karena ketiga-tiganya ini, ya, nah, adalah ad-din, adalah dinul Islam, agama Islam. Li'anna Jibril lamma sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabihi wa ajabahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam wal iman wal ihsan. Qala hadza Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Fasamma hadhihi thalathad din. Kenapa dikatakan ketiga-tiganya adalah din, dinul Islam, Islam, iman, dan ihsan ini dinamakan ad-din, ya. Dari mana dalilnya kita katakan ini adalah tingkatan-tingkatan dinul Islam, ya? Dalilnya adalah karena Jibril alaihi salatu wassalam, ya, malaikat yang paling mulia, Jibril, beliau ketika bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Jibril alaihi salatu wasalam tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Nah, kemudian setelah menjawab itu di akhir hadis ya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadza Jibril, ini adalah Jibril. Beliau datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara agama kalian kepada kalian. Fasama hadhi salasatad-din, maka beliau menyebutkan ketiga perkara ini adalah ad-din, dinul Islam. Hadis Jibril yang ma'ruf ya. Nah, hadis Jibril yang ma'ruf ya, diriwayatkan oleh Naam Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Muslim. Naam dari sahabat Umar bin Khattab. Dari sahabat Umar bin Khattab itu riwayat Muslim. Hadis ini juga ada dalam kitab apa? Hah? Al-Arba'un An-Nawawiyah. Nah, subhanallah, hadis-hadis yang ada di Arba'in Nawawi itu sering keluar ya, dalam pembahasan-pembahasan kitab ya. Menunjukkan memang hadis-hadis yang pilihan, yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala tentang pokok-pokok dinul Islam ya. Hadis Jibril ya, ketika beliau Jibril alaihissalatu wassalam berubah wujud menjadi sesosok seseorang ya. Nah, dan beliau mampu ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya, untuk menjadi sesosok seseorang yang ketika itu beliau datang dalam keadaan ya, berbaju putih ya, berambut hitam legam ya, dan tidak terlihat adanya bekas perjalanan atau safar. Tetapi anehnya para sahabat gak ada yang tahu. Nah, dari orang asing ya, gak ada bekas-bekas safar perjalanan ya, bajunya putih ya, kemudian rambutnya hitam legam ya, taib, dan para sahabat tidak ada yang tahu. Nanti di akhir hadis baru dikasih tahu siapa ini ya, nanti tadi yang tadi kita baca tadi. Nah, para sahabat gak ada yang tahu. Ini pelajaran kalau kita menghadiri majelis ilmu ya. Naam, hendaknya ala ahsanil hay'ah, dalam kondisi yang bagus ya. Bajunya yang rapi ya. Nah, bajunya yang wangi ya, bagus ya. Nah, taib, seperti Jibril di sini mengajarkan ya. Nah, pakai baju yang putih, bersih, rambutnya juga hitam legam ya, teratur. Nah. Baik. Kemudian ya, Jibril alaihi salatu wasalam ya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyandarkan lututnya pada lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Naam beliau ya, masing-masing ya, berada di atas pahanya tangannya. Kemudian Jibril alaihissalatu wassalam bertanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimash shalah wa tutiyaz zakah wa tasum ramadan wa tahujjal bait man istata'ta ilaihi sabila. Naam. Taib. Ini istata'ta ilaihi sabila. Ini rukun-rukun Islam. Ketika ditanya apa itu Islam ya Muhammad, maka beliau menjawab, Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa bulan Ramadan, dan melakukan ibadah haji. Ini Islam. Naam, qala sadaqta. Jibril menjawab, engkau telah benar wahai Muhammad. Para sahabat heran, ini orang nanya ya, terus dia sendiri yang membenarkan. Nah, ya, sehingga bertambah penasaran siapa ini orang ini. Kemudian dia menjawab, bertanya lagi, ya Muhammad akhbirni anil iman, wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang iman. Ya, maka beliau menjawab, al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Ya, ada 6 rukun iman disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sadaqta, Jibril mengatakan engkau telah benar ya. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Maka kami heran ya. Dia yang bertanya, dia sendiri yang membenarkan. Nah, biasanya kan orang bertanya kan, gitu ya. Nah, baru tahu. Tapi ini dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Para sahabat heran. Kemudian lanjut lagi, ya Muhammad akhbirni nal ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Maka beliau menjawab, anta al ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan kalau engkau tidak bisa melakukan seolah-olah melihat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala melihatmu. Ini ihsan. Dalam akhir hadis, setelah menyebutkan Islam, iman dan ihsan, nah, kemudian orang tadi yang berbaju putih berambut hitam legam pergi. Setelah terakhir menanyakan tentang hari kiamat, ya, dan tanda-tandanya. Setelah itu selesai, kemudian pergi. Nah, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hadza Jibril, ini adalah Jibril. Yang tadi itu Jibril, alaihi salatu wassalam." Beliau datang kepada kalian untuk mengajarkan perkara dinukum, perkara agama kalian. Ya. Jadi ketiga-tiganya tadi, Islam, iman dan ihsan dinamakan ad-din. Ini yang menjadi syahid dalam hadis ini atau dalam dalil ini. Azan ya. Nah, baik, kita skor dengan azan. Kita lanjutkan ba'dal azan. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membaca beberapa kisah-kisah para ulama kita ketika mereka menuntut ilmu atau ketika mereka menghabiskan hidupnya untuk ilmu. Bila kita melihat apa yang mereka korbankan untuk agama ini, untuk menyebarkan ilmu dan seterusnya, maka kita ini sangat belum ada apa-apanya. Kita ini miskin. Nah, apa pengorbanan kita untuk ilmu, untuk dakwah ini, untuk agama ini? Nah, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama kita alaihim rahmatullah. Dan mudah-mudahan juga dengan membaca kisah-kisah mereka, kita akan semakin semangat termotivasi untuk terus belajar dan mengkaji agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kesungguhan mereka di dalam menjaga ilmu dan menyebarkan ilmu, kita lihat dari kisah-kisah mereka. Di antaranya kisah Muhammad bin Sahnun. Al-Imam Muhammad bin Sahnun rahimahullahu ta'ala. Wa kana li Muhammad bin Sahnun jariyah yuqalu laha Ummu Madam. Fakana indaha yawman wa qad syughila bi ta'lifi kitab ila al-lail. Falamma ja'a al-lail istamara fil inkibabi 'ala al-ta'lif. Falamma madha juz'un min al-lail ja'at lahu bi at-ta'ami wa wada'athu 'indah. Faqala laha ana mashghulus am ana mashghulun as-sa'ata 'an at-ta'am. Wa istamara fi ta'lifihi. Falamma talat 'alayha al-muddah ja'alat tulaqqimuhu at-ta'ama bi yadiha. Wa huwa munkibun 'ala kutubihi yu'allifu wa yaktub. Wa istamara fil kitabah hatta adzana al-mu'adhdhinu lis-salati al-fajr. Fantabaha wa qala laha shughilna 'anki al-laila ya Umma Madam. Hatu 'amak. Faqalat qad alqamtuhu kullahu lak ya sayyidi. Faqala laha wallahi ma sya'artu bidzalik. Ya subhanallah. Saking seriusnya belajar, ya. Nah, tidak terasa kalau dia itu sudah makan, ya. Jadi kisahnya itu Muhammad bin Sahnun punya budak, ya, yang biasa disebut Ummu Madam. Jadi budaknya namanya Ummu Madam atau biasa dipanggil Ummu Madam. Pada suatu hari Muhammad bin Sahnun ini sibuk menulis sampai malam. Demikian kebiasaan para ulama kita, ya. Mereka orang-orang yang kuat nulis, ya. Nah, dan ada target sehari sekian lembar, ya. Nah, sehingga tidak heran kalau kitab-kitab mereka itu berjilid-jilid, ya. Syekhul Islam, subhanallah kitabnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, masya Allah. Ibnu Hajar rahimahullah, masya Allah. Ya. Siapa lagi? Ibnu Qudamah. Ya. Siapa lagi? Nah, Al-Imam Ahmad. Ya, subhanallah. Berjilid-jilid kitabnya. Al-Imam Az-Zahabi. Ya. Syir A'lamun Nubala. Ya. Subhanallah, kitab-kitab para ulama. Berjilid-jilid. Padahal umur mereka itu, ya, sama kayak kita, 60 tahun, 80 tahun, ya. Nah, umurnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, waktu mereka betul-betul padat, ya. Nah, mungkin lebih sibuk daripada gubernur atau presiden, ya. Padat waktunya. Tidak disia-siakan waktu yang ada. Seperti ini contohnya. Beliau menulis sampai malam. Ketika sudah datang malam, datang waktunya untuk makan malam tentunya. Tetapi beliau masih terus meneruskan, masih asik dengan tulisannya. Biasanya begitu ya, kalau sedang bahas sesuatu, semakin lama semakin asik. Dinikmati pembahasan tersebut. Maka beliau pun terlarut dalam tulisannya, dalam berkarya, menulis. Ketika sudah lewat sebagian malam, datanglah makan malamnya. Jadi si jariah tadi, Ummu Madam, membawakan makan malam untuk tuannya atau majikannya. Dan Ummu Madam meletakkan makanan tersebut di sisi Muhammad bin Sahnun. Disiapkan makan malam. Maka Muhammad bin Sahnun dia mengatakan, ana masgulin sa'atan ta'am. Aku lagi sibuk, enggak sempat makan. Dan beliau menulis atau melanjutkan tulisannya terus, larut dalam tulisannya. maka telah ketika sudah lama waktunya, nah tapi enggak makan-makan ini majikannya ini ya, asik nulis ya. Akhirnya Umum Adam punya inisiatif ya. Akhirnya disuapin. Jadi sedang sibuk konsentrasi nulis disuapin. Ya, sama budaknya. Dalam keadaan beliau konsentrasi dan terlarut dalam tulisannya, dalam berkarya. Sampai azan subuh. Subhanallah. Dari malam tadi ya, dari awal malam sampai azan subuh. Nah, terlarut ya, dalam tulisan dan berkarya ya. Kemudian setelah terdengar adzan subuh ya, maka beliau pun intabah ya. Nah, sadar, wah ini sudah pagi ternyata ya. Nah, maka beliau mengatakan kepada budaknya yaitu Umum Adam, "Sughilna anki layla ya Umum Adam, hadi ta'amak." Ya. Kita ini sibuk semalaman ini wahai Umum Adam ya. Nah, maka mana makanannya wahai Umum Adam? Ya. Nah. Fakolat, maka Umum Adam mengatakan, "Qad alqamtuhu kullahu lak ya sayyidi." Ya, semuanya sudah saya suapkan ke kamu wahai majikanku. Ya, subhanallah. Nah, wallahi ma sya'artu bidzalik. Ya. Demi Allah aku enggak sadar. Ya. Enggak terasa, enggak sadar. Ya, subhanallah. Nah, inilah kesibukan ya. Sebagian para ulama kita ya, ketika masa hidup mereka ya, bagaimana naam andil mereka terhadap dakwah ini, terhadap agama ini ya. Bagaimana mereka menghabiskan waktu mereka, umur mereka, usia mereka ya, di malam hari mereka bergadang ya. Nah, tapi ini bergadang yang bagus ya. Nah, menulis, berkarya, murojaah dan seterusnya. Di siang hari mereka mengajar ya. Mengajar murid-muridnya. Nah, belum lagi yang meminta fatwa, belum lagi yang meminta bimbingan, meminta arahan dan seterusnya. Subhanallah ya. Waktu para ulama betul-betul sangat berharga. Satu kisah lagi ya. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala disebutkan yaitu kisah seorang ulama yang kita kenal dengan Abul Ma'ali Al-Juwayni. Kenal Al-Imamul Juwayni. Nah, Al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala yang dipanggil dengan Abul Ma'ali Al-Juwayni, beliau adalah Imamul Haramain. Jadi kalau ditanya siapa itu Imamul Haramain, imam dua tanah haram, siapa? Al-Imam Al-Juwayni. Al-Imamul Juwayni rahimahullahu taala. Beliau menceritakan tentang dirinya ketika menuntut ilmu. Ana la anamu walau hadid awqatan khasatan lil aql. Aku enggak tidur dan tidak menentukan waktu-waktu khusus untuk makan. Artinya aku jarang tidur, kata beliau. Aku jarang tidur dan tidak ada jadwal khusus untuk makan. Itu enggak ada. Kalau kita kan lain ya. Sarapan ada ya, biasa jam 7 lah ya, atau jam 8 ya sarapan. Makan siang biasa kita ba'da zuhur ya. Makan malam biasa ba'da isya ya. Ada juga yang qobla maghrib ada ya. Kalau kita teratur ya. Nah. Beliau mengatakan, "Aku jarang tidur dan aku tidak ada waktu atau jadwal khusus untuk makan, itu enggak ada. Wa inna ma anamu idza ghalabatni aynai ala naum laylan kana aw naharan. Hanya saja aku tidur kalau sudah enggak tahan. Baik siang ataupun malam. Jadi tidurnya kapan? Ketika mata ini sudah enggak bisa dibuka lagi. Ya. Sudah berat baru tidur. Siang ataupun malam. Subhanallah. Jadi ketika mata masih bisa dibuka, ya, benar-benar digunakan untuk perkara yang bermanfaat, menulis, murojaah dan seterusnya. Wa akulu ta'ama idza ishtahaitu ta'am fi ayyi waqtin kan, dan aku makan kalau aku lapar, pengen makan. Kalau belum lapar, maka beliau masih tetap sibuk dengan aktivitasnya, menulis dan seterusnya. Subhanallah, ternyata ini yang dilakukan oleh para ulama. Al-Imam Al-Juwayni rahimahullahu taala di antaranya. Beliau tidur ketika sudah enggak sanggup lagi, maka beliau tidur siang ataupun malam. Enggak ada waktu-waktu khusus untuk tidur. Atau jadwal khusus, demikian pula makannya. Makan kapan? Ketika sudah sangat menginginkan, sudah lapar sekali. Mungkin nulis pun sudah lemah, loyo, ya. Tapi baru beliau makan. Alaihi rahmatullah. Sehingga enggak heran kalau mereka jadi orang. Jadi ulama, jadi panutan, jadi teladan. Baik. Dalam hal ilmu dan dakwah, dan amal soleh tentunya. Baik, tambah lagi. Kisah selanjutnya adalah kisah dari salah seorang ulama, Baqi ibn Makhlad al-Qurtubi. Baqi ibn Makhlad al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Beliau menceritakan tentang dirinya ketika beliau menuntut ilmu. Atau beliau menceritakan tentang seseorang, yaitu dirinya. Kata beliau, inni la'arifu rajulan kana tamdi 'alaihi al-ayyam fi waqti talabihi lil-'ilmi laysa lahu ta'amun illa waraqul karnab allati yurma. Sungguh aku tahu seseorang, yaitu beliau. Aku tahu seseorang yang dia melewati hari-harinya ketika menuntut ilmu, dalam keadaan dia tidak memiliki makanan. Dalam keadaan dia tidak memiliki makanan kecuali daun apa itu? Yang biasa untuk bakwan itu apa? Bukan. Kol. Kecuali daun kol yang sudah dibuang. Jadi kol yang masih utuh itu, biasanya kan kalau daun yang paling luar itu dibuang, ya. Dibuang di sampah biasanya. Inilah yang menjadi makanan beliau rahimahullahu taala ketika menuntut ilmu. Subhanallah. Daun kol yang sudah dibuang. Ada di antara kita yang demikian? Alhamdulillah kita bisa beli kolnya utuh, ya. Bisa buat sop, bisa buat bakwan, ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Subhanallah. Namun kita lihat para ulama kita, bagaimana kondisi mereka ketika menuntut ilmu. Benar-benar mereka meninggalkan dunia dan kemewahan dunia, ya. Nah, untuk kemuliaan di sisi Allah Azza wa Jal, ya. Kemuliaan dengan ilmu, ya. Mereka gak peduli, ya. Yang penting masih bisa makan, masih bisa belajar, ya. Masih bisa mengaji, masih bisa murojaah, ya. Menulis dan seterusnya. Ini para ulama kita rahimahullahu ta'ala. Tapi satu lagi, kali ini adalah Al-Imam Abu Ali Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Kisah beliau disebutkan dalam Tadhkiratul Huffaz, dalam kitab Tadhkiratul Huffaz. Al-Imam Abu Ali Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan tentang dirinya. Laqad kuntu bi asqalan atlubul ilma, faqallat nafaqati wa bakiyat ayyaman bil aklin. Fadhahabat li aktub, fa'ajastu anil kitabah lima bi minal ju'. فكنت أذهب إلى دكان خباز وأقعد بقربه وأشم رائحة الخبز وأتقوى بها ثم يسر الله لي مالا. Subhanallah. Ya, ini lebih parah lagi ini. Ya. Kalau tadi masih ada daun apa? Daun kol masih bisa dimakan. Ya. Masih bisa ngisi perut. Ya. Nah, kata beliau, sungguh. Ya, aku pernah di Asqalan menuntut ilmu. Jadi para ulama itu rihlah, ya. Melakukan perjalanan dari satu daerah ke daerah yang lain menuntut ilmu, ya. Nah, suatu ketika aku di daerah Asqalan, ya. Daerahnya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya. Ibnu Hajar kan dari Asqalan, ya. Al-Asqalani nisbahnya ke Al-Asqalani. Aku pernah di daerah Asqalan menuntut ilmu. Ketika itu di sana banyak para ulama. Dan bekalku tinggal sedikit. Atau mungkin habis. Dan aku melalui hari-hariku bila akelin, tanpa makan. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwasannya di antara perkara yang penting ketika menuntut ilmu apa? Hah? Zakaun, wahirsun, wajtihadun, wabulghotun. Apa bulghoh? Bekal. Ya. Bekal, karena kita butuh makan, butuh minum, ya, butuh ganti pakaian, ya, untuk alat sholat, dan seterusnya. Sehingga butuh bekal. Tetapi ketika itu bekalku habis dan aku melalui hari-hariku bila akelin tanpa makan. Subhanallah. Kemudian fadhahab tuli aktub. Kemudian aku paksa menulis. Belum makan ini, berapa hari enggak makan. Fa'ajastu anil kitabah, tetapi aku lemah enggak mampu menulis. Lima biminal ju, karena lapar yang aku rasakan. Subhanallah. Karena lapar gak bisa nulis. Fakuntu adhabu ila dukan khubbas wa aqudu bikurbihi wa asyumu ra'ihatul khubz wa atakawa biha. Kemudian aku pergi ke ke toko roti, ke toko roti, dan aku duduk di dekatnya. Kemudian asyamu ra'ihatahu, aku mencium baunya, ya. Jadi menghirup baunya, ya, karena enggak bisa beli roti. Ya, enggak punya uang. Bekalnya habis, ya. Maka aku duduk di samping toko roti dan aku mencium bau roti tersebut, ya. Jadi cuma nyium baunya saja, subhanallah. Ataqaw biha, ya, supaya aku bisa kuat, ya, dengan mencium bau roti tersebut. Naam, subhanallah. Al-Imam Abu Ali Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala. Kemudian naam setelah itu ya, Allah mudahkan bagiku harta. Jadi beliau setelah itu ya enggak miskin-miskin amat gitu ya. Nah, alhamdulillah Allah berikan kemudahan kepada beliau. Nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Nah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari jalan yang enggak disangka-sangka. Nah, sehingga jangan khawatir. Orang kafir aja dikasih makan. Nah, maka apalagi yang muslim yang bertakwa kepada Allah, apalagi sudah ada janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, yang tidak dia duga. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Nah. Taib. Ini kondisinya Abu Ali Al-Balkhi rahimahullahu taala ketika beliau menuntut ilmu, kehabisan bekal, enggak makan berhari-hari, ya. Nah, sehingga yang beliau bisa lakukan hanya mendekat ke toko roti, kemudian mencium baunya. Nah, supaya punya tenaga untuk menulis, ya subhanallah. Nah, taib, adakah di antara kita yang mengalami seperti ini? Alhamdulillah kita ini agnia, ya. Kita ini kaya-kaya ini. Nah, enggak ada di antara kita berhari-hari enggak makan, ya. Nah, alhamdulillah agnia. Nahnu agnia, kita ini kaya-kaya. Nah, alhamdulillah. Allah berikan kemudahan untuk makan, tempat tinggal, kendaraan, alhamdulillah. Ya, ada di sini yang enggak punya motor? Hah? Alhamdulillah ada semua ya. Nah, masyaallah. Allah mudahkan. Nah, maka kemudahan ini syukuri, ya. Syukuri rizki dan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, la in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukuri. Nah, jangan diingkari. Nah, cara mensyukurinya dengan lisan, dengan taib, perbuatan juga. Dengan perbuatan, memperbanyak ibadah kepada Allah, gunakan rizki tersebut untuk ibadah kepada Allah. Gunakan fasilitas-fasilitas tersebut untuk ibadah kepada Allah, ya. Nah, kita pelajari agama Allah, kita kaji agama Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi motivasi, nah, bagi kita untuk semakin semangat dalam menuntut ilmu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.